Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Kita diberikan kemudahan pada malam hari ini melanjutkan kajian kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, dan kita sampai di pertemuan yang 184 bait ke-74 halaman 249 tentang al-alam, tentang nama. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kepada kita kefahaman serta kemudahan untuk mengambil faedah dari apa yang kita kaji sekarang ini. Karena tidak mungkin kita mendapatkan faedah dan kemudahan kecuali ketika Allah Azza wa Jalla itu memberikan kemudahan tersebut. Nah, kita mulai, kita lanjutkan karena malam Kamis baru kita mulai dari membacakan secara umum. Nah, kemarin kita bahas tentang asma. Nama itu di sini disebutkan al-alam yang qasimu ila tsalatsati aqsamin. Nama itu dibagi menjadi tiga: ismin wa kunyatin wa laqabin. Jadi di situ penjelasannya bahwasannya alam itu terbagi menjadi tiga: isim, nama, kunyah. Kunyah itu apa, Mas? Nama, nama apa? Hah? Nama kunyah itu apa? Nama julukan. Ingat-ingat. Iya. Sedangkan laqab alias. Atau bisa dibalik secara bahasa Indonesianya. Kunyah itu adalah nama alias, laqab itu adalah nama julukan. Nah. Nah. Karena konsep dalam bahasa Indonesia itu susah. Ya, itu susah. Ya, makanya ketika kita lihat wasman ata wa kunyatan wa laqaban wa akhiran da in siwahu sahiba. Dari sebelumnya mas, untuk melihat dari penjelasan ini, poin yang ke-74, wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da in siwahu sahiba, in siwahu sahiba. Dan datangnya alam itu nama, yaitu dengan nama orang maksudnya, ata wa kunyatan, kunyah, kunyah itu nama julukan atau nama alias, ya, nama alias. Kemudian walaqoban, nama laqob. Kemudian wa akhiran dha in siwahu sahiba, ya. Jadi ini wa akhiran menunjukkan di sini dha in siwahu sahiba, pujian atau celaan seperti ya akhiran alam laqab ini adalah kalau bersamaan dengan alam lainnya. Akhiran da in siwahu sahiba, jika dengan siwahu selainnya sahiba itu bersamanya. Ya. Misalnya apa? Misalnya seperti anfunaqah, hidung unta. Hidung unta, anfunaqah, hidung unta, itu namanya apa? Sidik. Ya. Makanya akhiran yaitu tentang lakob tadi, lakob tadi, lakob itu kalau bersamaan dengan nama lainnya itu bisa mempunyai makna. Ya. Nah, sekarang kita kemarin kita bahas ada banyak hal. Jadi pertama, alam itu menjadi tiga, terbagi menjadi tiga. Ismin wa kunyatin wa laqabin. Nama, kunyah alias, laqab, nama julukan. Ism itu adalah maju ila alamatan ala musamma. Apa yang dijadikan sebagai tanda kepada yang dinamakan. Ala musamma. Biduni isyarin bimadhin au dhammin. Seperti apa? Tanpa ada nilai, ujian atau celaan. Contoh Zaid. Zaidun itu nama, tapi itu bukan celaan, bukan pujian, bukan apa-apa. Bermasalah cuma apa? Mas Hirman. Karena bahasa Arab Hurman. Hirman bahasa lain dibandingkan dengan bahasa Arab. Kalau menjadi Hurman artinya terlarang. Dan kita gak bisa mengatakan mas terlarang. Ya mas Hir. Allah Mbak. Dan kita tidak bisa mengatakan mas Hur. Mas Hur siapa? Mas Hurman. Gak, ini hanya untuk eksplisit nama. Nama itu gak ada cacian, gak ada celaan. Makanya kalau misalnya ada nama. Dulu ada nama Eyang Ana. Adiknya Mbah Kakung. Namanya Mbah Korea. Sampai sama bapak itu, oke, Mbah Buyutmu itu kaya ora ngerti bahasa Arab opo piye. Kok malah dijemene Al-Korea. Itu Mbah Korea. Tapi itu dekat sama Pak Di Muslih tempatnya. Ini Pak Di Muslih, Mbah Ana bawahnya. Arah ke sana itu. Sebelah kanan yang rumahnya sudah enggak enggak ada bentuknya. Itu namanya Bah Qari'ah. Tapi kalau di sana bacanya apa? Bah Qari'ah. Karena sami Allah ngaliman ngamidah. Sami Allah huliman ngamidah. Nah, nganya banget. Ya, makanya kalau misalnya Pak di sini ya nganya masih kelihatan. Tapi kalau beliau kadang imami enggak, alhamdulillah lombat. Beliau termasuk yang paham. Wala uzaki Allah. Nah, di sini ini tentang apa, Mas? Isim. Jadi tidak ada celaan dengan nama. Ya, kemudian laqab. Manju'ila alaman musyiran bimadhin au damin. Apa yang dinamakan nama itu ada kandungan nilainya, ima itu pujian atau celaan. Ya, misalnya apa? Nama kuffah, ismu rajul. Ismu rajulin, nama seorang laki-laki. Fahada musyirun bidhammin. Ini seolah-olah dirasakan itu adalah dam, celaan. Fawa laqabun, padahal itu laqab. Misalnya Zainul Abidin. Laqabun li'annahu asyara bimadhin. Ini ada rasa di situ adalah, di situ ada pujian. Zain. Zain itu bagus. Abidin hamba-hamba. Ya, kebagusan dari hamba-hamba. Jadi ada sesuatu yang di situ fungsinya apa? Pujian. Buruk. Inilah. Nah, yang ketiga setelah laqab adalah kunyah. Wal kunyatu ma sudira bi abin au umin. Ini tidak ada abin, ini tidak baknya tidak ditasjidkan. Kalau ditasjidkan jadi apa artinya, Mas? Kemarin, Mas, di Ambasa apa coba? Wa faqiyata wa abba. Makanya hada abi, ini bapakku. Tapi kalau ditulis hada abbi, apa artinya abbi? Abun itu apa, Mas? Wa faqiyata wa abba. Faqiha, buah-buahan. Abba, rindang, Mas. Ya. Sehingga di sini kalau misalnya dikatakan antum itu konteksnya bahwasannya ketika mendapati hal-hal yang berkaitan dengan cara, ya, cara dalam bahasa Arab panjang pendek, kemudian ini semuanya berbeda. Cara ngomong salah, maknanya salah. Panjang salah, salah juga. Subhanallah. Makanya terkadang orang yang ngerti bahasa Arabnya di Indonesia suruh keluar untuk ngobrol bahasa Arab, belum tentu bisa difahami. Kenapa seperti itu? Karena yang di sana itu adalah orang-orang Arab yang di situ tidak terlalu sering menerapkan kaidah. Seperti apa kalau di Indonesia IYD, ejaan yang disempurnakan, itu enggak semuanya disebutkan. Ya, apalagi dengan dialek-dialeknya, lajahnya di sana, ya, cara ngomongnya itu beda-beda. Nah, makanya di sini dijelaskan tentang penjelasan, ya, yang berkaitan dengan ada panggilan untuk ab. Antum tahu Imam Nawawi kunyahnya siapa, Mas? Ayo, Abu Zakaria. wa kariha kunyatahu. Imam Nawawi dikasih kunyah Abu Zakaria, tapi beliau enggak senang, belum nikah kok, kasih Abu Zakaria. Nah, ini menunjukkan apa Mas? Itu sah-sah saja, tapi orang akan tadi kayak misalnya orang menyebut bapaknya menjadi abi, ada abi, ya rumput-rumputku jadinya, bukan bapakku tapi rumput-rumputku, kan sesuatu mah. Hanya dengan kata-kata ba ditasjidkan. Nah, sehingga di sini beda umi sama ummi. Itu juga beda maknanya. Nah, umi'u ima'an. Artinya apa? Berikan isyarat. Umi'u ima'an. Ya. Itu juga sama. Nah, ini ummin. Wasudirobi diberikan ini sudirobi itu artinya diambil sumbernya dari ab bi abin au umin. Misalnya apa? Abu Fulan, Ummu Fulanah misalnya. Alal masyuri, secara masyurnya kunyah itu seperti itu, disandarkan kepada bapak atau ibu. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan au ibn. Misalnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin itu dikatakan ibn. Au ibnatin atau ibnatin, anak perempuan. Au akhin atau ah. Au ukhtin atau saudari perempuan. Au amin. Amin itu apa Mas? Paman dari jalur bapak. Au amatin, bibi dari jalur bapak. Au khalin, paman dari jalur ibu. Au khalatin, ya, bibi dari jalur ibu. Makanya sebutkan apa? Al khalatu bin manzilatil um. Ingat itu Mas. Al khalatu, bibi dari jalur ibu, bin manzilatil um, menduduki kedudukan seperti ibu. Makanya anak punya khalah di warung. Ya, semoga Allah memberikan penjagaan kepada beliau. Ya, nggak bisa Mas, ana memperlakukan bibi ana seperti antum nggak bisa gitu. Beliau seperti ibu ana. Ya, biwadin nador, dengan melihat apapun itu tetap bibi ana. Paham ya? Nah, ini bahkan di hadis itu tentang kontekstual apa Mas? Kalau orang sudah tidak punya ibu, maka dia ingin berbakti kepada ibunya, maka dia cukup berbakti kepada bibinya yang masih hidup. Seperti itu Mas. Jadi jangan meremehkan arti sebuah tante atau bibi. Ya. Kalau disebut tante-tante, nah itu sesuatu. Kan? Konotasi orang Indonesia jelek. Oh, gue tante-tante. Ah, itu jelek. Tapi begitu juga dalam komunitas yang lainnya dikatakan tante-tante sah-sah saja, enggak ada masalah gitu. Ya. Oh, itu dolanane karo tante-tante. Ah, beda lagi. Nauzubillah min syaitonir. Nah. Kemudian wa hadha huwa sahih. Ini adalah yang sahih. Fa kullu ma sudira bi hadha fa huwa kunyatun. Maka apa saja yang itu disumberkan dengan itu adalah nama kunyah. Maksudnya apa? Ammu fulan, akhu fulan dan seterusnya. Jadi ada sandarannya di situ untuk dengan kata-kata itu. Misalnya Abi Bakar, Abi Hurairah. Itu kan Abi Bakar, Abi Hurairah, Ummi Fadl li zaujatil Abbas bin Abdul Muttalib. Ummu Fadl itu adalah istri dari Abbas, pamannya dari Nabi SAW. Sehingga ini Ummu Fadl itu apa Mas? Bibinya Nabi SAW. Wabni Abbas, ibni. Jadi antum itu dilihat apanya Mas? Kunyahnya. Kunyahnya apa? Sandarannya sudiro ini adalah pakai ini Mas. Abi, kemudian ummi. Baru ditambahkan yang dikunyahinya, Abbas, Bakar, Urar, seperti itu. Walaupun Abu Bakar tidak mempunyai nama Bakar. Ya. Kemudian radhiyallahu anil jami' radhiyallahu anil jami' fa hada yusamma kunyatan, ini dinamakan kunyah. Sekarang kunyahnya Pak Hadi siapa, Pak? Anak barapnya siapa? Abu Saifuddin. Pedang agama Allah mabur. Nah, padahal itu termasuk nama yang kalau Syekh Bakar Abu Zaid itu menjelaskan itu mengandung tazkiyah. Saifuddin, Zainuddin, kemudian Nasiruddin, semuanya itu kaitannya tazkiyah dan itu tidak disenangi. Ya, tidak disenangi, alias makruh. Sunnah. Ya. Lakop itu beda, Mas. Misalnya ada Zaki Tawil, ada Zaki Qasir. Ana Zaki Qasir. Karena apa? Ada bandingannya Zaki yang Tawil. Sekarang masih di Medina. Ya, bukan di Medina, tapi di Saudi. Ya, kakak kelas Ana, tapi dia di ITB. Kemudian masuk kerja di Saudi, kemudian ngambil juga di UIM, jalur pendidikan khusus. Nah, itu pun lakop. Misalnya, antum bilang Agus. Agus pertama, oh ini lakopnya Agus pertama, Allah yarham, ini sudah meninggal. Agus pertama. Agus kedua, Agus Pakis. Ya, Agus Pakis, Pakis itu lakopnya dia. Karena apa? Bagaimana mentamyiz, membedakan antara Agus satu dengan Agus yang lainnya? Itu lakop, Mas. Boleh seperti itu. Kalau kunyah itu dengan jalur tadi, abun, umun dan seterusnya, dan seterusnya. Itu beda, ya. Jadi tentang ya. Jadi ya. Ini dalam hal kunyah itu dianjurkan orang berkunyah. Ya. Ini. Nah. Nah. Sebutannya tentang hadis tentang kunyah banyak. Salah satunya adalah tentang ini hadisnya dhaif. Ya. Nah, ini disebutkan di Shu'aib Arnaud, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kuna. Qala faqtani bi ibnika Abdullah, ya'ni ibna ukhtiha Abdullah ibn Zubair, fa kanat tuqna bi umma Abdullah. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang kunyah. Ya, tadi Mas Pung nanya tentang kunyah. Ya. Dalam lafaz yang lainnya, ya Rasulullah, ala tukannini faqullu nisa'ika laha kunyatun. Faqala bala. Iktani bi ibnik Abdullah fakanat tukanna umma Abdullah. Nah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau itu memberikan kepadaku kunyah, nama kunyah? Fakullu nisa'ika, seluruh istri-istrimu itu mempunyai nama kunyah. Ya. Faqala bala, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iktani bi ibnik. Ini ajib. Ini mendalam. Itu apa? Iktini bi ibnik. Ya. Ambillah kunyah dengan nama anakmu. Ponakan itu juga anak, Mas. Anaknya siapa? Abdullah bin Zubair. Anaknya Asma. Asma itu adiknya. Adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa maksudnya di sini? Ya, ada yang mengatakan Asma dan Aisyah beda ibu. Tapi tetap aja saudara. Sebapak. Karena Abu Bakar itu mempunyai berapa ibu. Salah satunya, nah, Asma ini ibunya kafir. Makanya tentang asbabun nuzul di surat Al-Ankabut, ya, tentang ya, tentang ketika saat itu apa, Asma itu minta izin kepada ibunya, kepada Rasulullah SAW, apakah boleh menemui ibunya yang masih kafir? Kemudian Nabi SAW itu menjelaskan. Ini tentang ya. Nah, wasaina al-insana biwalidi husna wa in jahadaka litushrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tentang ayat di surat Al-Ankabut, ya, yaitu wawasanan insana biwalihi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia dengan kebaikan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka, kalau keduanya itu memaksamu, litushrika bi, untuk mensekutukanku, ma laysa laka bihi ilm, yang dia itu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati mereka. Ya, ilayya marji'ukum, hanya kepadaku tempat kembalinya kalian. Artinya kalian kembali hanya kepadaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika saat itu Asma minta izin kepada Nabi SAW. Bolehkah aku menemui ibuku? Atau aku gak usah menemui ibuku? Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dan turunlah ayat ini. Nah. Kemudian. Ya tadi hadisnya dari Aisyah. Wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak memberikan kunyah kepadaku? Nama kunyah. Setiap istrimu itu punya nama kunyah. Kemudian Nabi SAW, iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iktini. Ya, ambillah nama kunyah biibnika, dengan nama anakmu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Ya. Abdullah. Abdullah bin Zubair, anaknya Asma. Dan Abdullah bin Zubair ini termasuk seorang yang cerdas, dan saat itu Asma itu adalah seorang ibu yang dahsyat sabarnya. Banyak cerita tentang kisah perjuangan dari Abdullah bin Zubair dan juga ibunya. Fakanat tukanna umma Abdillah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu diberikan kunyah menjadi umma Abdillah. Ummu Abdillah. Karena Abdillah itu adalah nama ponakannya. Jadi orang ketika mengambil kunyah dengan nama ponakannya boleh. Itu boleh. Nah. Ya. Misalnya. Iparnya kakaknya laki. Oh, kakaknya perempuan. Enggak ada masalah. Ini Asma siapanya? Aisyah. Ya adiknya kan. Enggak ada masalah. Boleh. Kan tadi kasusnya adalah al-khalatu bimanzilatil um. Bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Paham? Jadi jalurnya dari Aisyah dan Asma, Asma itu masih jalurnya Aisyah. Bukan jalurnya dari Nabi SAW, tapi masih jalurnya Aisyah. Dan Asma punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair. Ya, karena Asma nikah dengan Zubair. Paham? Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha diberikan nama kunyah Ummu Abdillah dengan nama ponakannya. Seperti itu. Paham, Mas? Jadi nama kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha diambil dari seperti itu. Dan itu bagaimana Aisyah radhiyallahu anha waktu itu, apakah beliau tidak mensyukuri dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya? Rasulullah SAW, ya, itu dalam kontekstual beliau ditinggal Nabi SAW masih dalam usia belia. Ya. Tapi kemudian Allah menggantikan itu dengan rezeki, yaitu apa? Ilmu. Sepeninggal Nabi SAW, yang paling memberikan banyak fatwa dari istri-istri Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Berapa banyak sekian banyak hadis dan ayat itu turun dengan sebab peristiwanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu keutamaan. Keutamaan yang tidak didapati dari yang lainnya. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha dianggap adalah yang kedua setelah Khadijah. Yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa? Pengorbanan beliau. Yang lainnya punya anak. Aisyah radhiyallahu anha enggak punya. Dan itu sesuatu. Sesuatunya apa? Allah menginginkan ada gantinya, itu ilmu. Makanya kalau bisa dikatakan, Mas, in qata'a idza mata bani Adam in qata'a amaluhu ila min salas. Orang mati, terputus darinya amalannya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa bih, al-walad soleh yad'ulah. Pertama, sedekah jariyah. Semua orang bisa mengusahakannya. Sedekah jariyah. Antum punya uang sedikit, banyak, enggak ada masalah. Mas, ini tolong, saya bikin masjid, saya bikin pondok dan seterusnya. Itu jadi jariyah. Antum niatkan, tidak niatkan, itu jariyah, Mas. Dan bukan yang di kantong tabungan itu, apa, kotak itu. Namanya bukan kotak amal jariah. Itu beda. Amal jariah buat apa? Buat jaburan. Ya enggak. Jaburan selesai buat makanan habis, itu bukan jariah. Tapi yajri fauqa nahar. Ngampul. Beda kan, Mas? Makanan, Mas. Katakan jariah itu jaro yajri, Mas. Terus mengalir meskipun orangnya itu sudah meninggal. Bukan kemudian Ya dari makanan mas, beda mas ya. Lasang guyu-guyu mas, lasang bayang kiseng elek-elek. Ya. Yang lainnya nggak ketawa, udah ngantuk. Ini ketawa sih seger jadi. Lemot bari. Nah, ini contoh saja mas. Contoh. Contoh ketika apa mas? Contoh ketika orang itu menafsirkan dengan salah kaprah. Ya. Kemudian antum lihat Syekhul Islam Taimiyah, ya, Imam Nawawi, bagaimana Allah gantikan dia hanya dapat al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia enggak sempat punya anak, enggak nikah soalnya. Ya. Aisyah sudah nikah, tapi memang Allah tidak takdirkan beliau punya anak. Ya. Dan itu Allah gantikan dengan keistimewaan. Dinikahi Nabi SAW, dijamin masuk surga, ilmunya manfaat, disebutkan oleh kaum muslimin dengan kecintaan. Subhanallah. Bagaimana Allah Azza Jalla itu maha adil. Maka cari mas, cari setiap orang itu, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah. Beramalah. Karena fakullu muyassarun lima khuliqalah. Muyassar itu sudah diberikan keringanan, kemudahan untuk beramal sesuai dengan bidang masing-masing mas. Antum tidak bisa merangkap sebagaimana merangkapnya Abu Bakar akan ditanya dari setiap pintu surga. Kita enggak tahu sebelah mana Allah Azza Jalla itu memudahkan kita. Yang bisa jadi Ustaz Ana itu enggak punya amalan apapun kecuali saya mendapatkan kesabaran ini. Yaitu amalan jenengan sabar. Itu ada kemarin sempat Ana dan Mukai dapat syakwa. Syakwa itu apa mas? Keluhan. Ya, ada seorang ahwat yang jadi istri keberapa dari ikhwan. Tiap kali ada masalah, ngadunya ke kita. Aduh. Ya wis roto mendelep-mendelep Ana lima buat itu maksudnya. Dah. Ana mikir kok ini mesti ada syakwa. Ada keluhan. Ana bilang, "Mbak, jangan terlalu banyak mengeluh pada makhluk. Tapi mengeluhnya kepada Allah Azza Jalla. Innama asku basti wa husni ila Allah." Sungguhnya keluh kesahku, gundah gulanaku itu aku tujukan kepada Allah Azza Jalla. Kalau sudah seperti itu menjadi pahala tersendiri, amalan yang tersendiri yang bisa jadi orang lain tidak akan mendapatkan kesabaran seperti jenengan. Orang diuji dengan berbagai macam, tapi terkadang orang itu enggak paham bahwasanya dia sedang diuji dan Allah akan menjadikan dengan ujian itu dia mendapatkan keutamaan lebih dari yang lainnya. Allah cukupi dengan ujian itu dan Allah berikan yang terbaik. Maka jangan pernah mengeluh, mas. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Dengan adanya musibah, dengan adanya ini, Allah menginginkan semuanya dihapus dosanya. Dengan sebab sakit, dengan sebab ini dan itu. Banyak sekali. Cara-cara terbaik dari Allah Azza Jalla memberikan kepada kecintaan kepada hamba-hambanya. Makanya jangan dikira bahwasanya ada orang mau meninggal, sakit dulu. Kenapa mas? Seperti itu. Karena bisa jadi dengan sakit itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ketika dia meninggal, Allah sudah cukupi rezekinya, sudah. Artinya apa? Jadi akhirnya bisa jadi apa? Kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan. Subhanallah, itulah yang kita inginkan. Itu bagian dari apa, mas? Kecintaan Allah Azza Jalla kepada hamba-hambanya. Itu kalau kita memikirkan itu saja, itu sudah harusnya kita sangat bersyukur kepada Allah Azza Jalla dengan berbagai makna nikmat yang kita dapatkan, mas. Terkadang kita nggak bisa, mas. Namanya misalnya tahajud tiap hari nggak mampu, puasa Senin Kamis nggak mampu, puasa Daud nggak mampu, baca Al-Quran terus menerus nggak mampu, menghafal Quran susah. Sudah betul saat Nimba ilmu, wah ngantuan Ustaz, mesti nanti paling dipoyoki sama antum. Atau yang lainnya, semuanya serba, wah ya sudah gak bisa ngapa-ngapain. Iya, antum bisa ngapa-ngapain. Doa? Iya ya, doa ya. Iya sudah doa. Tiap kali antum bisa doa, antum doakan kebaikan kepada ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang memang itu membutuhkan doa. Itu sedekah yang terbaik yang antum bisa lakukan. Kalau memang antum dimudahkan doa, doa mas. Kalau antum dimudahkan tasbih, bertasbih. Seperti itu. I'malu. Kata-kata apa mas? I'malu. Beramalah. Antum itu tidak dituntut apa mas? Untuk menghakimi orang. Tapi kita itu dituntut untuk beramal. Bukan untuk menjadi ya, hakim. Allah lah yang memberikan keputusan. Tapi kita dituntut untuk beramal saja. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Kita tidak dituntut sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Ingat mas? Paham gak? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada kewajiban di situ apa? Tablighul ilmi. Ta'limul ilmi. Enggak ada. Pengajaran ilmu, menyampaikan ilmu, enggak ada mas kewajiban. Yang wajib mencari ilmu. Masalah kemudian Allah memudahkan kita untuk ngajar atau menyampaikan, itu menjadi kewajiban yang secara otomatis ada di dalamnya. Kalau orang menginginkan ilmunya itu barokah, maka antum harus mengajarkan kepada orang-orang yang paling dekat di antum. Keluarga, ya, teman-teman yang dekat. Atau antum cuma nulis kesimpulan fawaid dari kajian yang antum dapatkan, itu masya Allah. Bagian dari kebaikan. Nah. Atau Pak Hadi. Pak Hadi tahu gak, Pak? Hari Rabu itu sampai bapak-bapak itu yang di Mendut itu nanya, Ustaz, bisa gak mulai besok Rabu itu kita dicariin, dibacain hukum-hukum Islam yang sederhana, yang praktis buat kita-kita yang masih awam. Seperti itu, Pak. Itu bapak-bapak ada 3 orang yang minta seperti itu. Ya. Makanya kalau misalnya Pak Hadi menginginkan adanya kebarokahan, Pak Hadi gaul dengan orang-orang tenesan, kemudian ada orang yang memang sabar untuk ngobrol dan seterusnya. Mau enggak tak bacain sini. Ini ada fawaid 6 menit wae sambung. Jenengan setelah itu mau ngapain terserah, monggo aja. Tapi saya untuk bacain 5 menit fawaid ilmu. Nasihat ini, nasihat itu, masya Allah. Itu juga kebaikan. Tapi terkadang orang anggapnya, wah ora gelem ngrungokke kaya wonge wong angel. Sudah seudon duluan. Ya. Tetap kita khusnudzon, Mas. Apapun yang menjadi ya, itu Ustaz dulunya kayak gitu Ustaz, ini jangan Ustaz. Iya, itu dulunya Mas. Kita tidak diminta untuk menghukumi orang dulu. Ana saja kalau dihukumi dulu, ana banyak dosanya, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi di situ mantaba minad dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak punya dosa. Sehingga di situ apa? Yang kita hadapi sekarang. Ya Mas Pam sekarang. Ana tidak akan mempermasalahkan Mas Pam dulu itu punya ini punya itu. Itu bagian Mas Pam dan Allah Azza Jalla. Kita tidak diminta kewajiban untuk menghubungi beliau masa lalu. Enggak ada urusan seperti itu. Maka sehingga ketika kita menghadapi orang siapapun orangnya, kita khusnudzon kepada Allah Azza Jalla. Semoga Allah Azza Jalla itu memberikan dia hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah. Terus itu. Sehingga pikiran kita ini gak cupet mas. Mikirin, wah ini jangan-jangan Ustaz itu masa lalunya kayak gini. Ustaz, kita tidak membicarakan tentang masa lalu mas. Ya. Faham maksudnya sih? Atta antum pun gak akan mau anak ceritain tentang masa lalu lah. Ya. Banyak dosa dan maksiat. Naudzubillah minasallahu alaihi. Semoga Allah azza wajalla mengampuni dosa-dosa kita masa lalu kita. Tapi Allah itu menutupinya karena Allah cinta. Kita punya aib, Mas. Dan jangan sampai menganggap bahwa aib kita jauh lebih sedikit daripada orang lain. Itu nanti menjadi apa, Mas? Jadi Fir'aun dan Qarun. Naudzubillah min dzalik, nas'al samafi. Maka setiap kali kita menghadapi orang-orang yang baru kita kenal, utamakan husnudzon, utamakan doa kebaikan, seperti itu. Jangan pernah mengkaitkan itu dengan masa lalu. Iya, Ustaz. Kalau seperti itu, tapi masa lalunya jelek sekali, Mas. Ustaz, dengan uang dan seterusnya enggak amanah di sini. Iya, sekarang. Kalau yang model seperti itu kita doakan dulu. Ya. Dan jangan kemudian langsung kemudian antum menghardik dia depan umum atau apa dan seterusnya. Masalah uang dan seterusnya itu masalah kaitannya dengan apa, Mas? Hawa nafsu. Sejauh ini gimana dia dengan hawa nafsu, dengan dunia? Kalau masih kuat dan seterusnya, bahkan bukan itu, Mas. Anda katakan berapa banyak sekarang yang mengatasnamakan dakwah sunnah itu juga banyak donasi-donasi kemudian tidak amanah. Naudzubillah min as-salam mafia. Itu juga berat, Mas. Antum belum pernah merasakan di posisinya dia. Diuji seperti posisinya dia. Kita hanya mengatakan bahwa dia salah, dia jelek. Allah Ustaz. Makanya jangan terlalu sibuk dengan kesalahan orang. Tapi kita sibuk dengan ilmu. Kalau orang sudah sibuk dengan kesalahan orang, maka dia tidak akan dapatkan ilmu sama sekali. Hati dia akan keras karena terlalu sibuk dengan urusan orang. Assalamualaikum. Kita lanjutkan, Mas. Nah, waqad takunu al-kunyatu kunyatan wa laqaban idza kunya bima yadullu 'ala al-madhhi, mithlu Abil Jud. Bapaknya dermawan. Al-Jud itu suka beri nyah-nyoh. Makanya ada juga ya tadi, ini madah. Jadi bisa jadi di sini waqad takunul kunyatu kunyatan wa laqaban. Bisa jadi nama kunyah itu adalah ya kunyah itu adalah sebagai nama kunyah dan juga laqab juga. Julukan dan alias. Ya. Alias dan julukan. Idza kunya bima yadullu 'ala al-madhi. Apabila dikunyahkan ketika ada di situ mengandung madah. Apresiasi, pujian. Ya. Misalnya apa? Abul Jud. Ayo, katanya bapak jangan lama-lama gitu. Udah nangis saudaranya, lomba. Ya. Abil Jud itu bapaknya dermawan. Dermawan itu adalah apa, Mas? Lakop. Nyahnyo itu lakop. Yang mana itu? Yang nyahnyo itu loh. Orangnya yang mana tuh? Yang nyahnyo itu loh. Ya. Oh, itu bapaknya. Nah, bapaknya siapa? Bapaknya nyahnyo. Nah, berarti itu sudah kunyah dan juga lakop. Fahada yakunu kunyatan bi'itibari annahu sidro bi'ab. Itu menjadi nama kunyah ketika dia disandarkan ada kata-kata abnya. Walakoban bi'itibari annahu yush'iru bimadhin. Dan menjadi lakob ketika dirasa di situ ada pujian. Wa idza asy'ara bidhammin kadzalika naqulu yakunu kunyatan wa qala laqaban. Begitu juga dengan dham. Ketika ada cacian di situ. Ya. Kita katakan ini bisa menjadi kunyah dan laqab. Misalnya apa? Abu Lahab. Nauzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadza la syakka annahu yush'iru bidhammin. Tidak dilakukan lagi, ini adalah dham. Celaan. Fa yakunu kunyatan min wajhin wa laqaban min wajhin akhar. Itu bisa kunyah satu sisi dan laqab satu sisi yang lainnya. Seperti juga sama, Mas. Ya, ana belakangan ini menjadi abu yang lainnya, abu hangat. Ya, setiap masalah berakhir di tempat ana. Tapi kalau disalahkan, ya ana juga. Ini nanti kelihat bagaimana api itu akan meletup-letup, Mas. Allah musta'an. Oh, ngajini nanti tuh? Nah, Ustaz Zaki. Ustaz Zaki yang disalahkan. Ojo ngajini yang Ustaz Zaki, ndak aku kan nikah meneh. Astagfirullahaladzim. Sopo sih marah ngomong itu. Ya. Siapa yang nyuruh Apakah anak di kajian itu nyuruh nikah lagi? Enggak. Tapi orang nganggapannya ada muridnya yang nikah lagi, kemudian apa? Disandarkan kepada gurunya. Nasallahu alaihi wasallam. Itu kejadian ketika anak di Dubai. Anak hanya ngasih biodata kepada ikhwan yang sudah siap ta'adud. Tahu-tahu beliau langsung nekat, langsung ke Jakarta, nador nikah. Istrinya mencak-mencak. Anda sudah menghancurkan keluarga saya. Hancur piye? Berdarah-darah. Ya. Itu masih loh jinawi juga. Ya. Singkat cerita di situ sampai ada sumpah-sumpah seperti itu. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Sama-sama. Anda katakan ini sudah ngaji lama, kelihatannya sudah seperti ini dan itu, ternyata pemahamannya cepat. Apa salahnya orang yang memberikan biodata, Mas? Kena awu angetnya apa? Disumpah-sumpahin, Mas. Ngerusak rumah tangga orang. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang mau merusak rumah tangga orang lain? Suaminya nanya, ada biodata enggak? Ada biodata. Itu kayak sambung nyambung gayung. Gayungnya piar, abu anget meneh. Aduh, ya Allah. Ya. Ini belakangan juga abu anget lagi, ya Allah. Ya. Ya, semoga Allah Azza senantiasa memberikan ya, harus banyak doa, Mas. Dakwah itu tidak setiap saat dicitrakan dengan kebaikan. Tapi kalau antum itu melakukan kejelekan, itu semuanya disandarkan pada ustadznya. Bahkan si Abdul Bari Hamidullah. Si Abdul Bari waktu itu dicari polisi. Jadikan buron. Kenapa, Mas? Salah sangka. Beliau memfatwakan kalau jenggot itu, jadi waktu itu ada dari militer Abu Dhabi, ya, pemerintah resmi Abu Dhabi itu melarang militer dan polisi memangkas apa memanjangkan jenggot itu maksimal hanya setengah senti maksimal. Kemudian ada beberapa ikhwan yang tetap dia itu ngiyel untuk tetap memanjangkan jenggot. Subhanallah. Saat itu Syekh Abdul Bari Habibullah itu memfatwakan, "Idza anta muttar ala halika la tajidu wadhifatan ukhra fa 'alaika bis-sabr." Bis-sabr, bis-sabr wa ati'u ulil amri. Kalau engkau itu dalam keadaan terdesak, engkau tidak ada pekerjaan yang lain selain itu, maka bersabarlah, bersabar, bersabar. Taatilah walil amr. Pangkas, Mas. Jenggot ini di ya. Tapi kemudian ada yang balik loh, ada ikhwan-ikhwan yang tetap meranjangkan jenggot karena dia orang muatin, orang lokal. Ketika ditanya, ya. Antum kok enggak motong jenggot? Ngaji sama siapa? Si Abdul Bari. Padahal si Abdul Bari berfatwa seperti itu, dan itu fatwanya tidak dirilis oleh banyak orang. Hanya diketahui oleh orang-orang yang bertanya. Oleh sebab itu, gimana? Akhirnya si Abdul Bari ditangkap. Dijadikan sebagai provokator. Itu alasan kenapa si Abdul Bari selama lebih dari 21 tahun itu mengajar kutubu tis'ah. Itu dari Abu Dhabi dikeluarkan setelah lebih dari 21 tahun dengan gara-gara isu seperti itu. Itu bisa bayangkan, Mas? Dan itu sedih. Saat itu Ana juga bermimpi seperti itu. Ternyata Ana juga dapat yang sama. Alhamdulillah aku lihat. Karena apa? Tidak setiap kebaikan itu akan dipandang kebaikan oleh orang lain. Terkadang dipandang itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan anggapan dia. Maka bersabarlah, bersabarlah. Nah,